يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya telah memerintahkan bersujud atas empat anggota tubuh. Tujuh anggota tubuh. Ala jabhati, yaitu atas bersujud kening. Wa asyara biyadihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya, ila anfihi, kepada hidungnya, memberikan isyarat ke hidung beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal yadain, kedua tangan. Warukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qudamain, dan kedua ujung kaki. Kedua dari kedua ujung kaki. Jadi semuanya tujuh. Ala jabha, termasuk diantaranya hidung, kening dan hidung, satu. Waliyadain, tiga. Warukbatain, lima. Wa atrafil kudamain, tujuh. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, as-sujudu, yang dimaksud dengan as-sujud, sujud di sini, huwa a'zamu arkanis shalah, yaitu rukun-rukun salat yang paling agung. Dari rukun-rukun salat yang paling agung diantaranya adalah sujud. Qala li anna fihi khudu'an taman, karena di dalam sujud itu seseorang benar-benar merendahkan dirinya, menundukkan dirinya. Baina yadailah, yaitu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia tunduk, runduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walianal abada yadau asrafal a'dai ala ardi tawadu'an lillahi, maka sesungguhnya seorang hamba ketika meletakkan anggota-anggotanya yang mulia, terutama wajah. Wajah itu kan termasuk anggota tubuh yang mulia. Sehingga orang sering ada ungkapan, kalau di orang Arab, orang menunjukkan aib, cacat cela, artinya menghinakan dirinya, itu dengan menorehkan di wajahnya, memberikan isyarat tangan seperti menorehkan sesuatu di wajahnya, itu artinya menghinakan, melakukan perbuatan yang menghinakan dirinya, artinya melakukan satu perbuatan yang menjadi aib, ya, sesuatu yang tercela. Nah, seseorang yang meletakkan anggota-anggota tubuhnya yang mulia alal ard, ya, di atas tanah, di atas muka bumi, tawadu'an lillahi, dalam rangka untuk merendahkan di hadapan Allah, merendahkan diri, ya, benar-benar rendah karena Allah. Qala wa huwa aqrabu, dan sujud itu merupakan bentuk tindakan seorang hamba yang sangat dekat, ya, yang sangat dekat, ma yakunul abdu fihi min rabbihi azza wajal, di mana ia melakukan satu perbuatan gerakan tubuh yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya azza wajal, yaitu dalam keadaan seseorang dalam keadaan seseorang bersujud, ya. Qala fal sujudu sya'nuhu 'azim, maka sujud ini adalah perkara yang sangat besar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, wasjud dan bersujudlah engkau, waqtarib dan mendekatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan di sini adalah bersujud. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, sedekat-dekatnya seorang hamba pada Rabbnya wa huwa sajid, yaitu ketika hamba itu dalam keadaan sedang bersujud, dalam keadaan sedang bersujud. Wa qala, kemudian ya disebutkan, wa amma sujud fajtahidu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma sujud, adapun bila dirimu dalam keadaan sujud, fajtahidu fihi biddu'a, maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam berdoa ketika sujud itu, ya. Faqaminun ayyustajaba lakum, karena bisa jadi sujud itu, doa di dalam sujud itu adalah perkara yang akan dikabulkan bagi kalian apa yang kalian minta. Qala walidzalika fal mutakabbirun abau. Ya. Maka demikian pula dalam perkara sujud ini, al mutakabbirun, orang-orang yang sombong, abau, dia enggan. Enggan untuk ayas judu lillahi azza wajal, enggan untuk, tidak mau untuk sujud kepada Allah azza wajal. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat ke-38, wa idza qila lahumurka'u la yarka'un, wa idza qila, dan apabila dikatakan kepada lahum, kepada mereka, dikatakan kepada mereka atau diperintahkan kepada mereka, urku'u, sujudlah kalian, la yarka'un, niscaya mereka tidak akan tidak akan ruku, ya. Diperintahkan kepada mereka untuk ruku, wa idza qila lahum urka'u, apabila diperintahkan kepada mereka, ruku'lah kalian, la yarka'un, niscaya mereka tidak akan ruku. Qala hatta inna ba'dahum lamma aslama talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayya fihi minas shalah, sampai-sampai sebagian dari mereka, ya, memohon kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk ayya fihi minas shalah, menggugurkan perkara salat. Qala li anna yara anna fiha dhillatun lillah, karena mereka melihat, mereka berpendapat di dalam sholat itu ada bentuk penghinaan kepada Allah, menghinakan diri orang tersebut kepada Allah. Fahum unasun mutakabbirun lahum, mereka itu adalah orang-orang yang sombong, ya. Samamun wa anfatun wa kibriyaun, ya, maknanya sama. Samamun wa anfatun wa kibriyaun, semuanya artinya sombong, takabur. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang sombong, ya. wala yuriduna ayasjuda ayasjadu ayasjudu, dan mereka menginginkan dan mereka tidak menginginkan untuk bersujud. Hatta wasala bihim al-amr, sampai kemudian datang kepada mereka perintah, ila antolabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada perkara pada diri mereka untuk meminta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya fihi minasalah, mereka meminta kepada nabi untuk menggugurkan, ya, pada diri mereka gugur kewajiban untuk sholat. Walamma alzamuhum biha, ya, maka ketika mereka memastikan terhadap perkara sholat tersebut, ya, mereka, ya, qalu, mereka mengatakan, nu'tikaha wa inkana fiha dana'ah, ya. Mereka mengatakan bahwasannya kami memberikan, ya, perkara sholat itu hanya di dalamnya ada bentuk kerendahan. Faqad qalu hadza min babil jahl, dan ini adalah pendapat orang yang jahil, ya. Pendapat orang yang dalam perkara bab yang jahil, ya, sehingga menganggap dalam perkara sholat itu ada perkara perbuatan yang merendahkan seseorang. Qala lakin lamma dakhalal imanu, akan tetapi bila iman itu telah masuk fi qulubihim, pada hati mereka, ya, wa bashir al imanu qulubahum taladzadu bisujud, maka akan terasa langsung dengan iman tersebut hati-hati mereka merasa lezat ketika bersujud. Wa dhahabat anhum hadhihi sifatul jahiliyah, kemudian sifat jahiliyah pun akan hilang pada diri mereka. Alhasil, kesimpulannya, anna sujuda, sujud itu huwa a'zam, ya, huwa a'zamu arkanis sholah, itu adalah perkara rukun sholat yang paling besar. Li'anna ghayatul khudu' wa dhul baina yadai rabbil alamin, karena di dalamnya ada puncak daripada bentuk merendahkan, menghinakan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Walihada la yajuz as-sujud illa lillahi azza wajal, karena itulah tidak boleh, ya, tidak boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam hadis disebutkan, seandainya manusia itu boleh, ya, bersujud kepada manusia yang lainnya, maka yang akan diperintahkan pertama kali untuk bersujud adalah seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh, ya, tidak boleh sujud, ya, tidak boleh sujud, ya. Ruku saja, membungkukkan badan saja tidak boleh. Misalnya kita salaman, kita bersalaman, terus salaman gini-gini, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu, karena ruku, sujud itu hanya kepada Allah. Ya. Tradisi kita kan kalau salaman kan, gitu kan? Itu ada seseorang dari Indonesia pernah salaman dengan Syekh Robi. Kenapa? Angkat, angkat badan. Tidak boleh, tidak boleh merunduk. Gitu. Karena ruku, sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kepada sesama manusia. Ya. Jadi merundukkan badan, ya, lewat, ya, itu hanya zaman dulu saja masih ada raja feodal. Ya. Nah, di Cirebon itu ada masjid. Di Cirebon itu ada masjid, masjid peninggalan lama. Jadi pintunya saja itu orang harus ruku. Untuk masuk ke masjid itu, orang itu harus menundukkan badan. Kenapa? Karena masjid itu di situ dulu konon mungkin, ya, para sultan atau pembesar-pembesar itu sholatnya di situ. Jadi orang-orang biasa itu kalau masuk ke situ harus, jadi memang pintunya sudah dibentuk sedemikian rupa untuk orang itu ruku. itu hanya zaman penjajahan saja. Setelah memahami Islam, tidak boleh lagi seseorang ruku di hadapan manusia, sujud di hadapan manusia. Jadi kalau salaman, tegap saja badannya, tegap badannya. Oh, sudah ada? Belum. Nah itu berkait dengan ruku dan sujud. Ya. Maka di dalam ayat yang tadi kita baca surat Al-Mursalat ayat ke-38 itu terkait dengan ruku. Ruku itu pun hanya kepada Allah. Demikian juga sujud, sujud itu pun hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ya. Jadi didik anak-anak kita kalau salaman itu badannya tegak. Wajahnya menghadap kepada orang yang diajak salaman. Ya. Qala wa fi hadzal haditsu yubayyinu sallallahu alaihi wasallam kaifiyati sujud. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kaifiyah as-sujud. Ya, kaifiyah tata cara tentang sujud. Fa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Ya. Saya telah memerintahkan ya, saat seseorang itu sujud, sujudnya dengan 7 anggota badan orang tersebut. Ya. Ala jabha wa asyara ila anfi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama kening, jidat, plus dengan hidung. Jadi hidung ini harus nempel di tempat sujud. Ya, ada sebagian ulama mengatakan sujudnya tidak sah kalau hidungnya enggak nempel. Ya, memang ada hadisnya yang menyatakan hidung harus nempel di lantai tempat sujud. Ya. Bagaimana kalau yang pesek? Ya ditekan gitu. Karena yang pesek juga punya hidung kan, tetap. Tidak ada rukhsah. Qala wal fi'lu mabani lil majhul fi kulli riwayat. Dan perbuatan menetapkan kepada yang majhul di dalam setiap riwayat. Wal amir huwallahu jalla wa ala, yang memerintah adalah Allah jalla wa ala. Wa hadzal amr amun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi, dan perkara ini sifatnya umum bagi nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya. Li anna ma umira bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya apa yang nabi perintahkan, fa inna ummatahu ma'murun, maka ummatuhu ma'murun bih, maka umatnya adalah yang diperintah. Illa bidalil, kecuali ada dalil. Ya dulu alal khususiyah, yang menunjukkan kekhususan. Ya. Yang menunjukkan kepada kekhususan. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan terhadap diri beliau SAW, itu artinya bukan hanya untuk diri beliau, tapi itu sebagai bentuk pembelajaran kepada umatnya juga. Artinya perintah kepada umat sebagaimana yang beliau lakukan. Ya. Karena di dalam keumuman sholat ada perintah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi bagaimana Nabi SAW sholat, maka itulah yang ditiru. Nabi SAW sholat dengan meletakkan kening, meletakkan jidatnya dan hidungnya, maka itulah yang kita tiru. Itu yang kita teladani. Qala an asjuda ala sab'ati a'zumin. Ya, bersujud atas 7 anggota tubuh. Wa hadhihi a'dha'u bayyanaha sallallahu alaihi wasallam, dan 7 anggota itu telah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan. Wa hiya al-'adhu al Al-awwal, yaitu yang pertama, anggota tubuh yang pertama, al-jabhah wal-anf. Ya. Al-jabhatu wal-anfu. Kening dan hidung. Wahuma aduun wahid. Ya, itu dihitung satu. Ya, kening, jidat dan hidung dihitung satu. Ya. Fala buddha minas sujudi alaihima. Maka harus sujud itu dengan keduanya. Ya, jidat, kening dan hidung. Fala yuktasiru sujud alal jabhah. Ya. Dan jangan kemudian mencukupkan sujud itu dengan keningnya saja. Ya. Atau wala ya, yuktasaru alal anf, dan tidak meletakkan hidungnya ketika sujud itu. Wa innama yajma'u bainahuma, tetapi kening dan hidung itu kedua-duanya serempak ketika sujud. Ya. Falawitta surah ala wahid minhuma lam yakun sajidan ala hadzal adu. Maka apabila salah satunya tidak ya, tidak dikenakan ketika seseorang itu sujud, maka ya, maka tidaklah seseorang itu dalam keadaan sujud apabila salah satunya tidak mengenai tempat sujud. Wasani wasalis, yang kedua dan ketiga, al-yadan, yaitu dua tangan. Yang dimaksud dengan tangan di sini yakni al-kafain, dua telapak tangan. Jadi yang diletakkan ke lantai itu dua telapak tangan, bukan lengan, artinya dari siku ke ujung jari, bukan dari siku ke ujung jari, bukan begini, tetapi ininya yang diletakkan. Sebab nanti ada keterangan hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW apabila sujud beliau merenggangkan tangannya hingga kelihatan ketiaknya putih, ya, hingga kelihatan ketiaknya putih. Artinya yang diletakkan di tempat sujud adalah telapak tangan. Warabi wal khamis, yang keempat dan kelima, ar-rukbatan, yaitu kedua lutut, ya. Kedua lutut. Wasadis wasabi, yang keenam dan yang ketujuh, atraful qadamain, yaitu dua ujung dua kaki. Fahadihi a'dha'u sujud, ini adalah anggota-anggota sujud. Wa ba'dul mufassirin, sebahagian para mufassir, orang yang menafsirkan, yara anna qauli ta'ala, mereka berpendapat bahwasanya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, sesungguhnya tempat sujud ya, lillah ya, tempat sujud kepada Allah, yaqul, mereka menyatakan, ya hiya a'dha'u sujud, itu ada mengartikan anggota-anggota sujud ya, tempat-tempat sujud sungguhnya ya, masjid-masjid itu tempat-tempat sujud diantaranya anggota-anggota sujud tersebut. Qala fadalla hadzal hadis ala wujubis sujud ala sab'ati a'dha. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya bersujud dengan meletakkan ketujuh anggota tubuh yang disebutkan tadi. Wahiyallati dzukirat fil hadis, yang ketujuh anggota tersebut telah disebutkan di dalam hadis. Falau rafa'a wahidan minha, seandainya salah satu darinya min ghairi uzrin, dengan tanpa uzur ya, khalal fatrah as-sujud, kemudian tidak dilakukan, misalnya salah satu anggota sujud itu tidak diletakkan ke lantai, maka itu dalam keadaan dia sama ya, seakan-akan tidak sujud. Kullu halam yasih, maka semuanya tidak sah ya. Hanya satu saja yang misalnya tidak sujud, tidak diletakkan di tempat sujud, maka semuanya tidak sah ya. Kullu halam yasih sujudahu, maka tidak sah semua sujudnya itu. Wal aslu fis sujud, asal daripada sujud ala hadhil a'dha, ya, yaitu dari ketujuh anggota ini. Wad'uha 'alal ard, yang ketujuh anggota ini diletakkan semuanya di tempat sujud, di lantai, ya, diletakkan semuanya di lantai. Mubasyarah min ghairi ha'il, ya, semuanya langsung dengan tanpa ada penghalang, ya, min ghairi ha'il, dengan tanpa ada penghalang, ya. Wahada huwal afdal, dan itu adalah yang terbaik. Jadi masjid tanpa karpet itu malah yang terbaik, karena sujudnya tanpa penghalang, ya. Tapi nanti karpetnya ada batiknya, ya, masjid baru itu kan lantainya batik, ya, itu kalau digunting bisa buat baju. Itu karpet atau keramiknya? Keramiknya yang batik. Bapak sudah lihat, Pak? Oh, belum. Kirain sudah. Ya? Karpet. Oh, karpetnya. Kalau karpetnya masih bisa diganti. Jadi wahadha huwal afdal. Jadi anggota tubuh yang langsung mengenai lantai itu adalah yang afdol, yang terbaik, tanpa ada ha'il penghalangnya. Wa inna wa in sajada ala ha'il bainaha wa bainal ard fala ba'sa. Tapi seandainya seseorang itu bersujud kemudian ada penghalang antara diri dan tanahnya, maka tidak mengapa. Li anna fi hadza ghayatul khudu' lillahi azza wajal. Karena yang dimaksud dengan tujuan merendahkan kepada Allah di sini sudah tercapai. Walakin akan tetapi ala kulli hal, ya, ya, ala kulli hal, pokoknya lau sholla ala ha'il tahir, ya, seandainya sholat itu ada penghalangnya yang tahir, yang suci, falamani, maka tidak terlarang. Wa sholatuhu sahihah, sholatnya tetap sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasjudu ala mata yasar. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di atas apa yang mudah bagi beliau. Fa kana yasjudu ahyanan, beliau kadang-kadang bersujud alal ard, langsung di tanah. Au wa ahyanan, kadang-kadang pula alal hasir, kadang-kadang beliau sujud di atas apa itu? Tikar, ya, apa? Karpet mungkin sekarang. Qala wal ulama'u yaqulun, para ulama berpendapat, innal ha'il, sesungguhnya penghalang itu, penghalang antara anggota tubuh yang sujud, anggota tubuh sujud itu dengan lantai, ada penghalang misalnya tikar atau karpet, ya. Ala ha'il munfasilin anhu, yang sifatnya munfasil, artinya terpisah. Kalfirosh, seperti karpet. Fahadha la ba'sa bih, maka yang seperti itu tidak mengapa. Wa in kana al afdal, ya, adapun yang afdal, as-sujud alal ard, sujudnya langsung dengan bumi. Al qismu tsani, ya, pendapat yang kedua, ha'il muttasilun bihi, ha'ilnya itu muttasil. Apa? Kalau munfasil itu dia di lantai. Kalau muttasil, penghalangnya itu melekat di orang yang sujud. Paham, ya? Thank you. Al-Qismu Tsani, pendapat yang kedua, ha'ilun muttasilun bih. Penghalangnya itu melekat pada orang yang sujud. Ka imamatihi, seperti imamah. Au tarf thawbi, tarfun thawbi yaitu ujung baju atau ujung kain, ujung sarung. Wa hadza aidan la ba'sa bih. Ini pun tidak mengapa. Li fi'li sahabati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam indama kana yasuqu alaihim harrul ard. Karena para sahabat dan nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan sujud dihalangi dengan apa yang melekat pada dirinya. Ya, ketika apa? Indama kana yasuqu alaihim harrul ard. Ketika tempat sujudnya ini, tanah tempat sujudnya ini panas. Ya. Dalam keadaan panas sehingga masyaqqah, sehingga merasa kesusahan kalau sampai sujud tanpa ada apa penghalangnya. Artinya kalau sampai sujud langsung ke tanah misalnya, itu akan sangat terasa panas, itu masyaqqah. Maka untuk menghindarinya boleh menggunakan kain imamahnya. Ya, kalau imamah kan sudah ini, nah begitu sujud dia tamparkan sehingga sujud di situ. Atau sarungnya boleh juga, dia mau sujud langsung sarungnya begini kan, mau dipraktekan yang pakai sarung. Atau jubahnya bisa juga dikedepankan gitu. Au kana hunaka ya suk au haso, atau di situ di tanah itu ada semacam duri atau yang tajam ya, mungkin kerikil tajam. Au haso atau kerikil-kerikil kecil yang memang kalau sujud nanti jidatnya itu sakit gitu kalau dikenai sujud anggota tubuh. Ya, sebagaimana Nabi SAW hadis riwayat Muslim, kalau ya riwayat Muslim, kunna nusalli ma Rasulillahi SAW, kami pernah sholat bersama Rasulillahi SAW fi siddatil har. Ketika itu cuaca sangat panas. Ya, kita bisa bayangkan cuaca sangat panas, tentu tanahnya pun tempat sujudnya ini panas, pasirnya pun panas. Ya. Faidalam yastati, apabila kami ini tidak mampu ahaduna, ya, kemudian salah satu dari kami ayumakina jabhatu ya, minal ar, ya, basato sabahu, sehingga kami ketika sujud itu menghamparkan baju kami, ya, menghamparkan baju kami. Fasajada alaihi, kemudian kami pun sujud di atas baju tersebut. Allah alam jubahnya bagaimana ya? Dihamparkan jubahnya itu, nanti terus kemudian sujud. Ya. Al-Qismu Tsalits, pendapat yang ketiga, al-muttasil bihi, wa huwa min a'dha'i sujud. Ya. Muttasil bihi artinya tempat sujudnya itu dihalangi oleh anggota tubuh, anggota sujud, anggota tubuh sujud, anggota sujud itu yang tujuh itu. Fahadza la tashihu salatahu, maka salatnya tidak sah. Falau basata kafaihi alal ard wa sajada alaihima, seandainya ada orang menghamparkan telapaknya ya, karena panas misalnya, karena panas, kemudian dia hamparkan telapaknya, bi'an wada'a jabhatahu alaihima, kemudian ia letakkan keningnya di hamparan itu ya, dia begini sujud ini bukan begini dia, tapi karena panas akhirnya begini kan, kemudian sujud di atas tangan ini. Paham ya? Paham. Mau ada contoh? Paham ya. Maka bagaimana? Lam tashihu shalatuhu, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Karena apa? Karena menghalangi anggota tubuh yang harusnya melekat di tempat sujud. Yang menghalanginya apa? Yang menghalanginya anggota sujud juga, itu yang tidak boleh. Makanya dulu kiai-kiai yang dulu itu suka apa? Kamu rambutnya jangan sampai begini. Jangan sampai apa? Melel apa istilahnya? Geliwir di kening, enggak sah salatnya. Nah, kenapa dia berpendapat dari ini? Gitu. Maka kebiasaan memakai peci itu adalah dalam rangka untuk diantaranya, selain itu adalah tidak tersabu dengan orang-orang kafir, juga dalam sholat rambutnya itu akan tertutup sehingga yang benar-benar kening itu bisa untuk sujud. Itu diantara hikmahnya ya, kalau pakai peci ya. Jangan pakai peci yang begini, susah sujudnya, nggak nempel hidungnya nanti kalau pecinya begini ya. Gitu. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini jadi lupa. Enggak masuk ya? Masuk.